pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 5 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Heboh surat edaran Bupati Biren yang isinya non-muhrim dilarang duduk semeja. Pengadilan Jakarta Selatan gelar sidang pra-peradilan Irwandi Yusuf. Polisi periksa warga terkait tewasnya 3 penambang emas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, Pemkab Biren menerbitkan edaran standarisasi warung kopi atau kafe dan restoran sesuai syariat Islam. Dalam salah satu poin edaran yang diteken Bupati Biren, H. Saifanur tersebut ditegaskan haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja, kecuali dengan mahramnya. Kepala Dinas Syariat Islam Biren, Juvliwan SHMM, mengatakan edaran yang terdiri dari 14 poin ini sebagai bentuk dakwah Islam serta sosialisasi yang dilakukan Pemkab Biren agar warung kopi, kafe, dan restoran dapat mengetahui bagaimana standar sebuah warung dalam prinsip dan ketentuan Islam. Dikeluarkan edaran itu tidak lepas dari masukan dan amatan di lapangan, di mana banyak kaum perempuan duduk di kafe yang diperkirakan bukan dengan muhrimnya. Edaran tersebut menurut Jufliwan sudah pernah diterbitkan pada masa Bupati Ruslan M. Daud dan pada periode Bupati Saifanur diedarkan kembali. Pemkab Biren berharap pengelola warung, kafe, dan restoran dapat menyesuaikan operasional dengan edaran tersebut. Inti edaran sebagai bentuk dakwah dan bersifat himbauan agar pengusaha atau pemilik warung tidak melanggar syariat Islam. Sementara itu, Bupati Biren Saifanur menegaskan edaran tersebut bersifat dakwah dan sosialisasi hasil rumusan bersama dengan MPU Biren. Karena Aceh pada umumnya dan Biren pada khususnya adalah daerah bersyariat, tentu Pemkab Biren wajib melakukan sosialisasi dan dakwah agar semuanya berjalan sesuai syariat Islam. Sudarlun, Pengadilan Jakarta Selatan akan menggelar sidang pra-peradilan dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 yang telah menyeret Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Sidang digelar Senin 10 September mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat panggilan sidang pra-peradilan Irwandi untuk Yara dilayangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Furkan SE, jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Selasa kemarin. Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara Safarudin SH mengaku sudah menerima surat panggilan terhadap permohonan pra-peradilan terkait penangkapan gubernur nonaktif Aceh oleh KPK. Yara menginginkan KPK melepas Irwandi Yusuf dari penahanan tersebut. Penangkapan Irwandi dinilai tak tepat. Diketahui Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang mewakili Yuni Eko Haryatna selaku Wakil Ketua DPW Partai Nangro Aceh atau PNA Banda Aceh mendaftarkan permohonan pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 15 Agustus lalu. Pengajuan permohonan pra-peradilan terkait penangkapan dan penahanan Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dalam pengembangan operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 3 Juli lalu. Yara menilai penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut bahwa pihaknya juga telah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang pra-peradilan Irwandi Yusuf yang dimohon oleh Yuni Eko Haryatna tersebut. Namun KPK juga telah menerima surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf tertanggal 27 Agustus 2018. Isinya Irwandi membantah permohonan pra-peradilan itu atas inisiatif dirinya. Sudarlun, Polsek Gempang memeriksa 6 warga pasca tewasnya 3 penambang emas di kawasan Pegunungan Gampung Pulau Luih, Kecamatan Gempang Pidi Minggu lalu. sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akibat kekurangan oksigen di dalam lubang galian yang diaktifkan kembali setelah lama tak dijadikan lokasi pencarian emas. Pemeriksaan warga tersebut untuk mengetahui penyebab utama mengapa ketiga penambang tradisional itu tewas di dalam satu lubang sedalam lebih kurang 17 meter. Satu dari tiga korban tewas bernama Murtada, 33 tahun, selaku pemodal atau tauke pada usaha tambang ilegal tersebut. Lelaki yang telah berkeluarga itu tercatat sebagai warga Gampung Belang Dalam, Kecamatan Mane, Pidi. Dua lainnya berstatus buruh tambang yakni Pendi, 27 tahun, warga Medan, Sumatera Utara, dan Saiful Amri, 27 tahun, warga Sungai Raya, Aceh Timur. Kapolsek Gempang Ibtu Agustiar mengatakan, 6 warga yang merupakan rekan almarhum Murtada selaku toke usaha tambang ilegal itu kini diperiksa Polsek Gempang. Mereka diperiksa karena sempat menyaksikan ketiga penambang merenggang nyawa di dalam satu lubang tambang. Mereka juga ikut turun ke dalam lubang galian saat mengangkat tiga jasad penambang emas tersebut. Dari 6 warga yang akan diperiksa itu, baru 3 orang yang telah selesai dimintai keterangan. Dari 3 orang yang diperiksa, belum ada satupun yang mengarah kepada tersangka. Pemeriksaan warga itu juga untuk melengkapi keterangan warga sebagai saksi yang nantinya dituangkan ke dalam berkas acara pemeriksaan. Sudarlun, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Melabu Senin kemarin menjatuhi hukuman penjara 190 bulan atau 15,8 tahun terhadap Zakani, 38 tahun, pria penduduk sebuah desa di Aceh Barat dalam kasus memperkosa anak kandungnya dan dua bocah lain. Vonis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejari Aceh Barat. Informasi yang diperoleh, sidang kasus asusila dengan korban anak yang masih di bawah umur digelar tertutup untuk umum di Mahkamah Syariah Melabu. Hakim dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 50 Kanun Aceh tentang hukum jinayat. Vonis hakim kembali dipertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa yang bekerja sebagai buruh itu menerima. Seperti diketahui, kasus pemerkosaan terhadap anak kandung berusia 10 tahun terjadi pada sebuah kampung di Aceh Barat terungkap pada Mei 2018. Polisi yang mendapat laporan dari ibu korban langsung mencokok pelaku. Terungkap ulah pelaku ternyata bukan saja terhadap anak kandung namun juga terhadap dua anak lain yang masih bocah yang dititip oleh orang tua korban di rumah pelaku. Selain kasus pemerkosaan, dalam sidang itu Mahkamah Syariah Melabu pada Senin kemarin, hakim juga menjatuhi vonis dua terdakwa terhadap kasus pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Keduanya tercatat warga Aceh Barat yakni Ilyas, 30 tahun, divonis 3 bulan atau 2,6 tahun penjara dari sebelumnya dituntut 30 bulan dan Sudirman, 50 tahun, divonis 36 bulan atau 3 tahun penjara dari sebelumnya dituntut 20 bulan penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, petugas keamanan Bandara Kuala Namu di Liserdang mengamankan dua wanita asal Biren setelah tertangkap basah akan menyeludupkan sabu-sabu 197,5 gram Selasa kemarin. Saat ini pihak bandara telah menyerahkan keduanya ke Polres di Liserdang untuk diperiksa intensif. Kejahatan M 35 tahun dan K 25 tahun, keduanya berdomisili di Desa Blangsepeng, Kecamatan Jempa Biren, terbongkar setelah pemeriksaan mesin X-ray di pintu masuk bandara mendeteksi ada barang terlarang di bagian tubuhnya. Petugas pun langsung membawa keduanya ke ruang khusus untuk digeledah. Saat digeledah ternyata ada sabu-sabu yang disembunyikan di bagian celana dalam. PLT Eksekutif Manajer PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu Yusron Fauzi mengatakan sejak awal petugas memang telah curiga dengan sosok kedua tersangka karena terlihat berjalan tidak dalam kondisi normal. Berdasarkan tiket yang dipegang keduanya, diketahui tersangka akan berangkat ke Banjarmasin melalui Jakarta menggunakan maskapai Batik Air ID6881. Dari pemeriksaan awal diketahui sabu-sabu itu diperoleh kedua tersangka dari seorang pria di Biren. Pria tersebut memerintahkan tersangka menyerahkan barang haram itu kepada seseorang yang telah menunggu di Banjarmasin. Tersangka tergiur menerima tawaran karena dijanjikan upah 10 juta rupiah. Namun yang diterima baru 1 juta rupiah sebagai uang jalan. Sudarlun, pemerintah dan masyarakat Aceh membangun kembali Masjid An-Nur di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara yang hancur total akibat gempa pada 5 Agustus 2018. Pembangunan masjid berukuran 14 x 14 meter ini memanfaatkan dana kemanusiaan yang dihimpun dari jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat Aceh pasca bencana. Kepastian pembangunan Masjid An-Nur di Lombok Utara tersebut disampaikan PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat pada 30 Agustus 2018. Dalam surat tersebut, Gubernur Nova Iriansyah menyebut sehubungan bencana gempa di Provinsi NTB, pemerintah Aceh telah mengirim tim asesor untuk mengkaji kebutuhan masyarakat terdampak. Tim Aceh untuk Lombok tersebut telah melakukan asesmen secara mendalam dengan rekomendasi diantaranya pemerintah dan rakyat Aceh patut dan layak membantu dan membangun kembali Masjid An-Nur berukuran 14 x 14 meter di atas pertapakan tanah seluas 400 meter persegi. Masjid yang hancur akibat gempa itu akan dibangun kembali dengan konstruksi anti gempa dengan anggaran 1 miliar rupiah yang bersumber dari bantuan pemerintah dan masyarakat Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 5 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.